Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus masuk Islam. Kalau tidak, maka semua kebaikan tidak akan diterima. Syarat utama, syarat mutlak harus masuk Islam. Coba perhatikan riwayat berikut. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi, harus masuk Islam. Apapun kebaikannya, tidak akan pernah diterima tanpa Islam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jada'an. Inna Ibnu Jada'an kana yuqridh dhaif, senantiasa memuliakan tamu. Wa yut'imu at'am, dan memberikan makan kepada orang-orang. Saya akan bacakan riwayat dari Ibnu Awanah yang lebih jelas penjelasannya. Coba perhatikan. Qultu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Abdallahi ibni Jada'ana kana fil jahiliyah yuqridh dhaif. Abdullah bin Jada'an di masa jahiliyah senantiasa, apabila ada huruf atau kata kerja kana, kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari', menunjukkan kepada terus menerus dan selalu dilakukan, sering dilakukan. Senantiasa memuliakan tamu. Wa yasilur rahim, menyambung silaturrahim. Wa yafuqqul 'ani, dan membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Wa yuhsinul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Fa athnaitu alaih, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun memuji Ibnu Jada'an. Fa hal yanfa'uhu dhalik, wahai Rasulullah, apakah itu bermanfaat untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la ya Aisyah, enggak wahai Aisyah. Innahu lam yaqul yawman, sesungguhnya suatu hari pun dia tidak pernah mengucapkan rabbighfirli khathiati yawmaddin, wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ibnu Jada'an tidak diterima seluruh amal baiknya disebabkan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Makanya sering disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka sebesar apa amalan apapun yang Anda kerjakan, wahai orang-orang yang belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Masuk Islamlah, karena Islam syarat mutlak amal baik Anda diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.